Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang sebelumnya, kita sedang berada dalam penjelasan seputar bai'atu al-aqabah ats-tsaniyah, bai'atu al-aqabah yang kedua. Selanjutnya Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Itsna asyara naqiban, tentang 12 orang pemimpin, yaitu setelah bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar mereka mengeluarkan sebanyak 12 orang yang akan menjadi pemimpin mereka dan memikul beban tanggung jawab mengurusi muslimin Madinah. Maka mereka pun mengeluarkan sebanyak 9 orang dari suku Khazraj, kemudian 3 orang dari Aus, dari kabilah Aus. Amma minal Khazraj fahum, adapun dari Khazraj, orang-orang tersebut adalah satu Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim radhiyallahu an. Yang kedua As'ad bin Zurarah bin Adas radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sa'ad bin Ar-Rabi' bin Amr. Kemudian yang keempat Abdullah ibn Rawahah bin Sa'labah. Yang kelima Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Yang keenam Al-Barra' bin Ma'mur atau bin Ma'rur bin Sakhr. Yang ketujuh Abdullah bin Amr bin Haram. Yang kedelapan Ubadah ibn Samit bin Qais. Yang kesembilan Al-Mundhir bin Amr bin Khunais radhiyallahu ta'ala anhum. Wa amma minal Aus, adapun dari Aus yang menjadi tokoh pemimpin mereka adalah Usaid bin Khudair bin Simak. Yang kedua Sa'ad bin Khaythamah ibn al-Harith. Dan yang ketiga Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Waqila, dan dikatakan pula Abul Haytham bin At-Tayhan. Maka tatkala selesai pemilihan, dari tokoh-tokoh tersebut, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan kepada mereka, bahwa kalian menjadi penanggung jawab atas apa yang terjadi pada kaum kalian. Kalian menjadi penanggung jawab apapun yang terjadi pada kaum kalian. Ini sebagaimana tanggung jawab al-hawariyin terhadap Isa ibn Maryam. Hawariyun yang mereka menjadi penjaga, menjadi pembela Nabiullah Isa alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan mereka sebagai hawari, Wa ana kafilun ala qaumi, sementara aku, kata Rasul, juga sebagai penanggung jawab atas kaumku. Qalu na'am. Mereka menyatakan siap. Inilah bai'atul aqabah yang kedua, yang merupakan bai'at yang terbesar dan paling penting di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan terjadinya proses bai'atul aqabah ats-tsaniyah yang kedua, maka berubahlah alur berbagai peristiwa. Kondisi berubah. Yang tadinya kaum muslimin benar-benar dalam kondisi yang sangat sulit dan sangat parah keadaan mereka, namun kondisi berubah. Dan berubah pula, naam, garis sejarah. Berubah pula garis sejarah. Maka tatkala selesai bai'at tersebut, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan manusia membubarkan diri, maka salah satu syaitan berupaya untuk membongkar peristiwa dan kejadian bai'atul aqabah tersebut, di mana ia berteriak dengan suara yang lantang, suara yang sangat jelas terdengar, dengan menyatakan, ya ahlal asya' akhashib ayil manazil, wahai orang-orang yang berada di kemah-kemah, apakah kalian punya kepentingan terhadap Muhammad dan orang-orang murtad yang bersamanya? Sungguh mereka telah sepakat untuk memerangi kalian. Ini dia berseru dan berteriak dengan teriakan yang sangat lantang. Karena sesungguhnya sebagaimana disebutkan bahwa kejadian itu terjadi di malam hari, di saat manusia dalam keadaan terlelap tidur. Mereka keluar satu demi satu, dua, tiga orang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ama wallahi ya aduwallah." Demi Allah, wahai musuh Allah, aku akan berurusan dengan engkau. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka pulang kembali ke kemah-kemah mereka, maka mereka pun kembali dan tidur nyenyak sampai pagi. Maka di saat pagi hari, datanglah orang-orang Quraisy ke kemah-kemah penduduk Madinah. Mereka datang ke kemah-kemah penduduk Madinah untuk menanyakan kebenaran berita yang mereka dengarkan. Maka berkatalah kaum musyrikin, yang musyrikin dari penduduk Yathrib, dari penduduk Madinah, hadza khabarun batil, ini berita yang dusta, berita batil. Maka namin syai, tidak ada apapun terjadi di sini, tidak ada pergerakan apapun. Sementara muslimin mereka terdiam. Mereka diam, membisu. Akhirnya kemudian Quraisy percaya dengan penjelasan kaum musyrikin Madinah. Waraja'u khaibin, dan mereka kembali tanpa membawa hasil. Ternyata pada akhirnya, kepastian tentang berita yang didengarkan oleh Quraisy itu benar-benar nyata. Nah, bahwa telah terjadi pertemuan rahasia antara mereka penduduk Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pun berusaha mencari dengan kuda-kuda mereka untuk menangkap Ahlu Yathrib, penduduk Madinah. Hingga mereka dapat menjumpai Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr di Adakhir. Adapun sahabat Al-Munzir, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang a'jazu al-qaum harban. Orang yang paling lemah untuk bisa melarikan diri. Jadi bukan orang yang lihai ketika berangkat pergi melarikan diri untuk menghindar dari kejaran Quraisy. Akhirnya mereka bisa menangkapnya. Naam. Wa amma Sa'ad fa akhaduhu wa rabatuhu wa darabuhu wa jurru sya'rahu hatta adakhluhu Makkah. Adapun Sa'ad sendiri, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu ditangkap, kemudian diikat, mereka pukul dan diseret, na'am, pada kepalanya, hingga mereka bisa membawanya masuk kembali ke kota Makkah. Yang kemudian dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harab. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harab. Karena beliau kenapa dibebaskan oleh dua orang musyrik tersebut? Karena beliau pernah menolong keduanya. Naam. Pada kafilah dagang mereka tatkala berada di Madinah. Akhirnya dengan mendengar kejadian tertangkapnya atau disergapnya dua orang sahabat tadi, orang-orang Ansar ingin kembali ke Makkah. Ingin kembali ke Makkah untuk menolong teman-temannya. Tapi ternyata kemudian Sa'ad muncul, datang, akhirnya mereka pun kembali pulang ke Madinah dengan selamat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, selanjutnya adalah hijratul muslimina ila al-Madinah. Hijrahnya muslimin ke kota Madinah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ba'da hadihil bay'ah, setelah bay'at ini, yaitu bay'atul aqabah yang kedua, dimulailah hijrah keumuman muslimin ke kota Madinah. Di samping beberapa orang sahabat, mereka telah berhijrah sebelum itu. Dan telah ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau tempat hijrahnya kaum muslimin. Naam. Jadi muslimin nantinya itu akan hijrah ke mana? Yang akan menjadi tujuan dan tempat hijrah mereka ini sudah ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau. Wa akhbarahum biha, dan Rasulullah mengabarkan, menceritakan kepada sahabat tentang mimpi yang ditunjukkan kepada Rasulullah atau yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Rasulullah bagian dari wahyu, ru'ya shadiqah. Naam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menceritakan, ra'aitu anni uhajiru min Makkata ila ardin biha nakhlun. Aku melihat bahwa aku akan berhijrah dari Makkah ke sebuah daerah yang di situ ada pohon-pohon kurma. Ke sebuah daerah yang di situ ada pohon-pohon kurma. Maka aku menyangka bahwa aku akan pergi ke Yamamah atau Hajar. Antara dua tempat ini. Fa'idha hiya al-Madinatu Yathrib. Ternyata negeri tersebut adalah al-Madinatu Yathrib. Kota Yathrib. Naam. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ditunjukkan kepadaku tempat hijrah kalian. Naam. Yaitu daratan berair antara dua daratan yang tidak berpasir. Fa imma an yakuna Hajar aw Yathrib. Bisa atau kemungkinan tempat itu adalah Hajar atau Yathrib. Kemudian barakallahu fikum, awwalu man hajara Abu Salama al-Makhzumi. Orang yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah al-Makhzumi, yaitu suami dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau keluar bersama istri dan anaknya. Abu Salamah keluar bersama Ummu Salamah, juga disertai oleh anak mereka. Maka Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dicegah dan dihalangi oleh kaumnya. Serta mereka juga merebut anaknya dari Ummu Salamah. Keluarga Abu Salamah, ini keluarga Abu Salamah, mereka merebut anaknya dari Ummu Salamah. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendirian ke Madinah tanpa istri, tanpa anak. Dan ini terjadi barakallahu fikum qabla bai'atil Aqabah binahwi sana. Sebelum bai'atul Aqabah kurang lebih 1 tahun sebelumnya. Ini beliau orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian mereka melepaskan istrinya ba'da nahwi sana, setelah 1 tahun. Falahiqat bihi, maka ia pun berjumpa dengan Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian berhijrah pula setelah Abu Salamah Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah serta istrinya Laila bintu Abi Khathmah. Naam. Istrinya yang bernama Laila bintu Abi Khathmah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhum. Ini juga yang berhijrah setelah Abu Salamah. Abdullah bin Ummi Maktum berarti sahabat yang buta. Falamma tammatil bay'ah, maka tatkala bay'ah telah selesai, sudah terjadi bay'atul Aqabah ats-tsaniyah, maka berturut-turutlah muslimin melakukan al-hijrah terus. Berkesinambungan peristiwa atau perjalanan hijrah ke kota Madinah. Wa kanu yatasallaluna khafiyah, tentu masih upaya hijrah itu dilakukan dengan berangkat secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Naam. Karena mereka juga mengkhawatirkan ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Sampai kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga berhijrah. Tapi bedanya dengan Umar, kalau yang lain pergi dengan sembunyi-sembunyi, takut ditangkap, kalau beliau keluar dengan terang-terangan. Bahkan menantang orang-orang Quraisy. Nah, ini Umar mau pergi berhijrah. Kurang lebih seperti itu. Siapa yang ingin menghalangi? Nah, majulah. Maka tidak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapan Umar radhiyallahu ta'ala an untuk mencegah beliau, untuk menghalanginya. Naam, dan beliau pun berangkat ke kota Madinah bersama kurang lebih sekitar 20 orang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian kata Syekh, wa hajaral muslimuna kulluhum ilal Madinah. Maka berhijrahlah seluruh kaum muslimin ke kota Madinah. Dan kembali pula orang-orang yang sebelumnya berada di negeri Habasyah. Sahabat yang mereka berada di negeri Habasyah, maka ketika mendengar telah berhijrah para sahabat yang ada di Makkah menuju Madinah, maka mereka pun bergabung dan menemui para sahabat yang ada di Madinah. Walam yabqa bi Makkah minhum illa Abu Bakar wa Ali wa Suhaib wa Zaid bin Harithah. Dan tidak tersisa di kota Makkah kecuali Abu Bakar As-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, kemudian Suhaib dan Zaid bin Harithah, wa qalilun minal mustada'afin, dan sedikit dari orang-orang yang lemah yang mereka tidak sanggup untuk menunaikan al-hijrah. Dan Abu Bakar pun telah bersiap-siap untuk berhijrah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an pun telah bersiap-siap untuk melakukan al-hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ala rislik, tenanglah, pelan-pelanlah. Fa inni arju an yu'dzana li, karena aku mengharap diizinkan pula untukku melakukan hijrah. Naam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menyatakan, wa hal tarju dzalika bi abi anta? Apakah engkau juga ingin berhijrah ya Rasul? Ayahku sebagai tebusannya. Qala na'am. Ini biasa orang-orang Arab ketika meminta suatu kesungguhan atau mengucapkan suatu kalimat kesungguhan, mereka sering mengucapkan bi abi anta wa ummi, kurang lebih seperti itu, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Benar demikian. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan na'am. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencegah dirinya melakukan hijrah karena berharap untuk bisa mendampingi dan menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun kemudian memberi makan kepada dua kendaraan na'am yang disiapkan untuk nantinya mereka pakai melakukan hijrah ke kota Madinah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya adalah pembahasan seputar Quraisy fi darin nadwa wa qararuhum bi qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy di dar an-nadwa. Darun nadwa ini adalah tempat perkumpulan yang mereka biasa melakukan musyawarah di sini. Naam. Dan kemudian mereka mengambil keputusan di situ untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh menjelaskan bahwa bangkitlah kegilaan kaum Quraisy tatkala mereka mendapati muslimin telah atau mereka melihat muslimin mendapati sebuah negeri yang aman yang bisa melindungi mereka. Bangkitlah kegilaan mereka. Dan mereka melihat muslimin melakukan hijrah dan berkumpul di kota Madinah, atau mereka melihat proses hijrahnya muslimin ini dan perkumpulan mereka atau berkumpulnya mereka di Madinah, ini berarti ancaman bahaya bagi agama mereka, eksistensi mereka, dan perdagangan mereka. Nah, ini yang mereka anggap sebagai ancaman yang besar. Baik itu terhadap agama, eksistensi mereka, dan juga tijarah mereka. Bagaimana tidak? Karena kota Madinah ini adalah jalur perdagangan yang dilalui oleh semua daerah. Nah, jalur sentral. Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Yaman, ke Syam, ini semua mesti melewati kota Madinah. Maka mereka pun berkumpul di Darun Nadwa pada pagi hari, di hari Kamis tanggal 26 dari bulan Safar pada tahun ke-14 dari kenabian. Tahun ke-14 dari kenabian untuk mereka mempelajari langkah-langkah jitu yang bisa menghindarkan mereka dari bahaya tersebut. Apa kira-kira? Langkah yang harus mereka tempuh agar hal-hal yang mereka khawatirkan tadi tidak menimpa mereka. Lebih khusus lagi, di mana si penyeru dakwah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah. Nah, ini kira-kira gimana caranya? Dia masih berada di sini, belum berkumpul dengan teman-temannya di Madinah. Maka dikhawatirkan dia keluar dari kota Makkah di saat petang ataupun pagi hari. Dan perkumpulan itu dihadiri oleh wajah-wajah yang telah dikenal dari pembesar-pembesar Quraisy. Tokoh-tokoh pembesar Quraisy telah ada di istimak tersebut, perkumpulan tersebut di Darul An-Nadwa. Dan hadir pula di dalamnya iblis dalam rupa seorang tua. Naam, yang terhormat dari ahlu Najd, dari penduduk Najd, setelah ia meminta izin kepada tokoh-tokoh besar Quraisy untuk bergabung di dalam majlis permusyawaratan tersebut. Maka dia pun mengemukakan berbagai macam permasalahan atas orang-orang yang hadir pada perkumpulan tersebut. Atau dikemukakanlah permasalahan tersebut kepada semua yang hadir. Faqala Abul Aswad, maka berkata Abul Aswad, nukhrijuhu min ardina, kita usir saja dia dari negeri kita. Wa nuslihu amrana, kita perbaiki urusan kita dan tidak usah diperdulikan kemana dia pergi. Ini sarannya Abul Aswad, usir dia, perbaiki urusan yang ada sekarang ini, yang sudah carut-marut, porak-poranda, ya, yang disebabkan oleh pengaruh dari Muhammad ini, dan biarkan dia pergi kemana yang dia mau tanpa kita pedulikan. Faqala Syekh An-Najdi, maka berkatalah orang tua dari Najd tadi, sesungguhnya kalian memandang betapa indahnya pembicaraan Muhammad itu. Dia seorang yang dalam berbicara ini sangat indah. Naam, sangat memukau. Dan dia ucapannya sangat manis. Serta bisa memperdaya hati-hati orang. Ini tipe Muhammad. Kalau dia keluar, biarkan dia keluar. Maka tidak heran untuk pada akhirnya nanti dia akan tinggal di satu kampung dari kampungnya orang-orang Arab. Kemudian akan berkumpul di sekitarnya sekian banyak orang. Akan menjadi pengikutnya setelah dapat pengaruh darinya. Maka ia akan bertindak kepada kalian di negeri kalian. Kemudian dia akan melakukan apapun yang dia inginkan atas kalian. Naam. Maka coba ajukan pendapat yang lain selain dari pendapat tadi. Ini bahaya, kata Syekh dari Najd tadi. Yang beliau katakan, iblis fi surati syekhin jalil. Iblis dalam rupa seorang syekh yang terhormat. Maka berkatalah Abul Bakhtari, ahbisuhu wa aghliqu alaihi albab. Disekap saja, tangkap kemudian disekap, tutup pintu hingga dia mati. Naam. Hatta yudrikahu ma adrakahu asy-syu'ara qablahu minal maut. Dan ini biasa mereka lakukan terhadap para penyair-penyair. Naam. Biasa penyair-penyair ini mereka tangkap, mereka sekap sampai mati. Perlakukan saja dia sebagaimana penyair-penyair yang lainnya, karena mereka juga telah memberi gelar kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai syair, sebagai seorang seorang penyair. Berkata lagi si Syekh dari Najd tadi, demi Allah, kalau kalian menyekapnya, maka urusannya ini akan keluar ke sahabat-sahabatnya. Informasi itu mesti akan keluar. Dan mereka ini sahabat-sahabatnya lebih mengutamakan Muhammad dibandingkan ayah dan anak-anak mereka. Artinya mereka akan merelakan diri mereka, sehingga mereka bisa menyerang kalian dan membebaskannya dari kalian. Artinya mereka siap mati demi Muhammad. Dan mereka bisa menyaingi jumlah kalian, sehingga mereka bisa mengalahkan kalian. Coba sampaikan apa saran yang lain selain daripada tadi. Maka berkatalah togutnya Makkah, Naam, dan seorang yang sangat melampaui batas, yaitu Abu Jahal, aku memiliki pendapat yang aku pikirkan kalian semua pasti setuju. Yaitu saranku adalah, kita ambil dari setiap kabilah satu orang pemuda. Semua kabilah ambil satu orang pemuda yang kuat dan memiliki nasab yang tinggi. Nah, di mana pemuda tersebut kriterianya adalah juga seorang yang netral di tengah-tengah kita. Dan kita berikan pada masing-masing mereka pedang yang tajam. Kemudian utuslah mereka untuk menangkapnya, memukulnya dengan satu kali tebas secara bersamaan. Jadi jangan cuma satu orang, udah ditangkap, dipenggal oleh satu orang, jangan. Hendaknya mengayunkan pedang sama-sama, yang diistilahkan dorbata rojulin wahid. Pukulan satu orang, bersamaan, tes. Sehingga darahnya itu akan terpencar-pencar di begitu banyak kabilah. Jadi bukan cuma ditanggung darahnya itu oleh satu kabilah saja, tapi semua kabilah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Sehingga Banu Abdi Manaf, mereka tidak akan sanggup untuk berperang melawan seluruh Quraisy. Ini kata At-Taghiyah Abu Jahal. Fayardawna biddiyati fanu'tiha lahum. Sehingga akhirnya pun mereka akan riba dengan sekedar minta tebusan saja, karena tidak mungkin seluruhnya harus diperangi. Akhirnya nanti cukup dengan minta tebusan. Mana tebusannya? Ya sudah, kita kasih tebusan sebagai ganti bagi darah atau nyawa Muhammad nantinya. Qala Syekh An-Najdi, maka berkatalah Syekh dari Najd tersebut, al-qaul ma qala ar-rajul, pendapat yang benar ya ini yang diucapkan orang ini. Hadza ar-ra'yu la ara ghairahu. Pendapat ini aku tidak memandang ada pendapat yang lain yang lebih baik daripadanya. Akhirnya seluruh yang berkumpul menyepakati pendapat tersebut, kemudian mereka bubar dan bersiap-siap. Naam, untuk menunaikan kesepakatan tersebut. Sudah jam berapa? Sudah masuk. Berapa menit lagi? Ya? 12. Baik. Selanjutnya adalah kata Syekh, pembahasan berikutnya, baina tadbiri Quraisy wa tadbiri Allah Subhanahu wa taala. Antara rencana Quraisy yang tadi dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Karakter dari perkumpulan atau pertemuan rahasia tersebut untuk mencapai tujuan atau apa namanya, ana ulangi, karakter dari perkumpulan atau pertemuan tersebut adalah asriyah, mereka berjalan secara rahasia, tidak menampakkan di permukaan suatu pergerakan yang berbeda dengan hari-hari yang biasa. Dan kebiasaan mereka terus berlanjut sebagaimana adanya. Dan itu mereka lakukan agar tidak ada satupun orang yang mencium bau persekongkolan dan bahaya. Aktivitas berjalan seperti biasa. Naam, dan tidak terbayangkan dalam pikiran seorang pun bahwa di sana ada kasak kusuk yang yang menampakkan kejelekan. Ini usaha mereka untuk menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan proses penangkapan itu diwakili oleh satu orang pemuda, naam, dari kabilah-kabilah yang memiliki nasab yang terhormat. Dan makar ini adalah makarnya Quraisy, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pun zat yang memiliki makar dan maha membalas makar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan makar mereka dari sisi yang tidak mereka sadari. Di mana mereka sudah berupaya sembunyi-sembunyi, kelihatannya tidak ada gerakan-gerakan apapun, agar tidak ada orang yang tahu. Tetapi Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang persekongkolan kaum Quraisy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengizinkan Rasulullah untuk melakukan al-hijrah dan menentukan bagi beliau alaihi salatu wassalam waktu keluarnya, dan menjelaskan kepada beliau bagaimana langkah-langkah untuk membalas makarnya orang-orang Quraisy. Ini disiapkan langkah-langkah balasan dari makar-makar yang telah disepakati oleh kaum Quraisy. Maka faqala, Jibril pun menyatakan, la tabit hadhihi al-lailah ala firashika alladhi kunta tabitu alaihi, jangan engkau bermalam di malam hari ini di tempat tidurmu yang engkau biasa tidur padanya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah hari ketika manusia dalam keadaan beristirahat di rumah-rumah mereka, menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan merundingkan bersama Abu Bakar urusan al-hijrah. Maka keduanya kemudian menyiapkan kendaraan dengan penuh semangat dan menyewa Abdullah bin Uraiqit al-Laythi sebagai penunjuk jalan, yang sebetulnya dia di atas agamanya Quraisy. Dia di atas agamanya Quraisy. Namun orang ini karena memang mahir, seorang yang sangat faham, naam, jalan-jalan tikusnya Makkah, ya, sekian banyak tempat, memang berbagai wilayah ini dia kuasai. Naam, maka dia disewa untuk sebagai penunjuk jalan di perjalanan mereka. Dan dia dikatakan wa kana hadiyan mahiran bituruk, dia seorang penunjuk jalan yang sangat mahir dengan jalan-jalan. Dan beliau berdua menjanjikan untuk bertemu dengan Abdullah bin Uraiqit di Jabal Thur. Di Jabal Thur, di Gua Thur, setelah 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 malam berikutnya, mereka akan bertemu di sana. Summa istamarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'malihi al-yawmiyah. Lalu kemudian Rasulullah berlanjut dengan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasa pula. Nah, yang biasa beliau lakukan tanpa ada juga pergerakan-pergerakan yang menunjukkan kepada kaum Quraisy bahwa Rasulullah tahu rencana mereka. Nah, ini sama-sama saling menyembunyikan ini. Sama-sama saling menyembunyikan. Hingga tidak ada satupun orang yang merasa dan menyadari bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyiapkan perlengkapan na'am dan waktu untuk melakukan al-hijrah. Maka barakallahu fikum, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau yanam fi awaili al-lail ba'da salatil isya. Ini Rasulullah biasa tidur di awal malam setelah melaksanakan salat al-isya. Ini kebiasaan tidur beliau. Apalagi beliau memberikan bimbingan kepada umatnya untuk menghindari berbincang-bincang setelah salat isya. Maka dan beliau keluar fi an-nisfil akhir min al-lail ila al-masjidil haram, dan beliau keluar di pertengahan malam menuju Masjidil Haram, kemudian salat di sana, salat tahajud, salat qiyamul lail. Fa adja'a Aliyan radhiyallahu anhu ala firasyhi tilka al-lailah, dan beliau menidurkan atau memerintahkan Ali untuk tidur di tempat beliau pada malam tersebut. Dan Rasulullah mengabarkan kepada Ali bahwa tidak ada apapun yang akan menimpamu dari kejelekan, tenang saja. Ya, jangan takut. Falamma nama 'ammatun nas, maka tatkala tidur keumuman manusia dan malam semakin sunyi, maka datanglah ya orang-orang yang bersekongkol tadi secara sembunyi-sembunyi mengendap-endap menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengepungnya di tengah malam. Dan mereka melihat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala an tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sangka itu Rasulullah. Mereka melihat Ali berselimutkan dengan kain bergaris yang berwarna hijau. Fadhannuhu Muhammadan, mereka sangka itu Muhammad, maka mereka pun benar-benar gembira dengan melihat orangnya ada. Mereka pun terus mengintai na'am hingga ia bangkit. Tatkala akan keluar dan bangun dari tidurnya, mereka pun bersiap untuk menyergap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana hadha jawab makrihim, dan inilah sebagai jawaban dari makar mereka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah benar-benar membalas makar-makar mereka. Ternyata bukan Rasulullah yang tidur di situ, tetapi ternyata adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Raisa ya. Anak kok dengar azan ya? Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru." Ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu, liyusbituka, untuk menangkapmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengeluarkan engkau. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat makar, membuat tipu daya kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi atau pembuat makar. Bagaimana kelanjutan dari proses na'am hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan upaya-upaya mereka untuk menangkap Nabi, insyaAllah akan kita lanjutkan esok hari subuh biiznillahi ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.